Karena tentunya ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita apabila kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila kita bisa tafakkur pada agama Allah Subhanahu wa taala ini, itu berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antum mungkin semua sudah hafal, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut faqih, bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fid din, Allah faqihkan padanya terhadap agama ini. Mafhumnya berarti kalau kita tidak bisa memahami agama ini, ya, apabila kita tidak bisa faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, itu berarti tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kebaikan pada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan kita sebagai hamba yang baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa paham, ya, tidak bisa ngerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka apabila kita sudah belajar terus-terus begitu, namun kemudian kita belum bisa memahaminya, mungkin harus ada yang harus kita perbaiki pada diri kita. Mungkin harus ada yang kita koreksi pada diri kita, sehingga kita betul-betul bisa memahami dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang faqih terhadap agamanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwat wa akhwat fillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia. Kenapa bisa kita katakan bahwa apa yang kita bahas kali ini adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi? Karena apa yang akan kita bahas ini berkaitan dengan zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan, kita akan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi. Sebagaimana dalam perkataan ulama, syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan dari suatu ilmu, ya, itu bi syarfil ma'lum. Tergantung pada apa yang dipelajari, kemuliaan dari apa yang kita pelajari. Ya, karena kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi. Karena berkaitan dengan, karena membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian, ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena mengingat keterbatasan waktu, ya, sekitar 4 hari insyaallah, ya, kita akan membicarakan tentang, ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita tidak akan panjang lebar membicarakan mukaddimah dan sebagainya. dari apa yang akan kita bahas, ya insya Allah kita akan langsung masuk ya membahas kitab ini, kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya kitab yang sudah ma'ruf, kitab yang sudah terkenal ya di kalangan salafin ahli sunnati wal jamaah, salah satu kitab boleh yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita bahas, karena beliau membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan program yang diajarkan di kita di Mahat Ilmiah insyaallah, dan kitab ini insyaallah sudah dibahas sejak Mahat Ilmiah yang dulu-dulu banget. Ya, karena Mahat Ilmiah yang dulu-dulu itu salah satu kitabnya yang dijadi program materinya itu adalah kitab Qaidul Muslah ini, dan pada waktu itu saya yang mengajarkan. Ya, untuk Mahat Ilmiah yang tahun berapa ya? 2011 ke bawah ya. 2011 ke bawah itu menjadi kitab materi ya yang diajarkan di Mahat Ilmiah, dan alhamdulillah pada waktu itu saya yang mengajarkan. Ya. Baik. Kembali pada kesempatan ini. Dan ini Mahat Ilmiah kelas berapa ini? Kelas pemula atau kelas lanjutan? Takhasus. Hah? Oh, cuma 1 tahun ya. Dulu itu 2 tahun apa ya? Ya, dulu 2 tahun. 1 tahun berarti. Satu tingkatan aja berarti. Tapi mungkin 1 tahun itu sama dengan 2 tahun yang dulu ya. Hah? Dipadatkan. Ya, baca kitabnya sudah insyaallah. Bisa insyaallah ya. Baca kitab gampang lah ya. Baik, kita langsung aja membahas kitab ini. Kita awali ya dari muqaddimah al-muallif. Silakan buka. Ya, silakan buka muqaddimah al-muallif. Ikhwati fillah wal akhwat. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pada muqaddimah ini setelah beliau membacakan tahmid, hamdalah, tahmid beristianah, beristighfar dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billah taala. Bahwasanya al-imanu bi asma'illahi wa sifati, bahwasanya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu dari arkanul imani billah, salah satu daripada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ya akhwat, bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah itu yatadammanu arba'ata arkan. Bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau terkandung di dalamnya 4 rukun yang dikenal dengan arkanul imani billah, yang dikenal dengan rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani 4 rukun ini. Ya, kapan tidak mengimani keempat rukun ini, maka dia bukanlah mukmin, falaisa bimumin. Ya, falaisa bimumin. Dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rukun daripada al-imanu billah yaitu adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Silakan lihat kitabnya. Al-imanu biwujudillah. Ini yang pertama. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu haruslah dia mengimani akan wujudullah, akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas yang kita imani tidak ada? Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita beriman, mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita imani itu enggak ada. Ya, tentu yang kita imani itu adalah sesuatu yang mewujud. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya yang harus kita yakini yaitu kita harus mengimani akan wujudullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, apa dalilnya ya khawat? Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud? Ya? Ada yang bisa menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Santum barakallahu fiik. Ada lagi? Itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa dalilnya, buktinya ya? Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Ya, kita sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang mukmin apalagi sebagai orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah, apalagi mengaku sebagai salafi, sangat ironis ketika kita ditanya apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Hei, orang mukmin. Kalian kan orang mukmin toh? Coba buktikan bahwa Tuhan kalian itu Allah itu ada. Gimana jawabnya? Nah, fadal ah. Ada makhluk ciptaannya. Kenapa bisa? Apa hubungannya? Allah ada dengan makhluk ciptaan itu. Taib. Ahsantum barakallahu fiik. Taib, ada lagi? Ada sabur ah. Papan tulis ada? Taib. Ah. Siapa lagi ya, akha? Ada lagi? Taib, tawadal lah. Saya sambil berdiri ya. Taib, ah, tawadal. Taib. Taib. Tep. Santum barakallahu fiik. Ada lagi? Apa jawabnya? Apa dalilnya? Apa buktinya? Mahat ilmi juga? Hah? Mahat ilmi juga? Tep. Ada yang lain lagi? Tep. Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berbicara tentang dalil apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tidak percaya kemudian tidak istilahnya mengimani Allah itu Tuhan, Allah itu ada, apalagi Al-Qur'an ya, jangankan Al-Qur'an mau diimani dipercayai, adanya Allah Subhanahu wa taala itu aja enggak dipercayai. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ya. Nah, di sini mengenai bukti, mengenai wujud dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, antum salah satu bisa lihat dalam kitab Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab Al-Irsyad ila sahihi al-i'tiqad. Ya, Al-Irsyad ila sahihi al-i'tiqad. Beliau di situ pada awal-awal kitab tersebut beliau menjelaskan kepada kita apa buktinya, apa dalilnya. Ya, apa buktinya, apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Kalau terjemahnya apa terjemahnya? Perbaiki ya, mungkin sahih perbaiki akidah kalian ya. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwa bagaimana buktinya, apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud, itu ada. Ya. Nah, salah satu dalil yang beliau pakai ya, dan apa istilahnya sampaikan dalam kitab tersebut ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya bahwa apa yang kita bisa sampaikan, apa yang kita bisa gunakan untuk membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, kepada orang-orang yang tidak mengimani, tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya orang ateis, ya tentu kita bisa menyampaikan kepada mereka itu dengan logika, ya enggak? Dengan logika atau dengan akal. Kenapa? Karena mungkin tidak mungkin kita bisa menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, atau hadis-hadis Rasulullah. Enggak mungkin, ya. Kenapa? Karena mereka tentu tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, ya enggak? Maka tentu yang bisa mereka terima itu adalah akal, ya enggak? Akal. Ya. Akal atau logika, ya. Maka dengan itu. Kemudian disampaikan, ya, disampaikan atau disebutkan, sebuah kisah yang dialami oleh Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, kalau enggak salah Imam Hanafi. Suatu ketika beliau didatangi oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis datang kepada beliau, ya, menanyakan, "Ya Imam, ya, apa sih buktinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Tolong buktikan kepada saya, kepada kami orang ateis ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maujud, itu ada." Maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tapi beliau menyuruh mereka pulang. "Pulang dulu ya, kalian pulang dulu. Saya mau berenung dulu, saya mau berpikir dulu. Ya, kalian datang aja besok, Kak. Besok datang lagi ke sini." Ya, besoknya mereka datang lagi. Ya, bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, apakah kamu sudah bisa menjawab pertanyaan kami kemarin?" Taib. Maka kemudian Imam Abu Hanifah merenung, bertanya, berpikir. "Ya, saya itu memikirkan sebuah perahu. Ya, sebuah perahu yang mana perahu itu enggak punya nahkoda, ya, enggak punya nahkoda, enggak ada awaknya, kosonglah, ya, enggak ada orang-orangnya, enggak ada yang kaptennya yang mengemudikan kapal tersebut, enggak ada awak-awaknya, ya, kapal-kapal tersebut yang mengatur, ya, yang berlabuh di sebuah pelabuhan, bersandar di sebuah pelabuhan. Kemudian di tepi pelabuhan tersebut banyak sekali barang-barang yang mau diangkut oleh kapal tersebut. Yang mau dinaikkan. Ya, anehnya tiba-tiba barang-barang tersebut tanpa ada yang ngangkut dan tanpa ada yang menaikkannya, mengangkatnya, naik satu persatu ke atas kapal tersebut. Sampai barang-barang yang begitu banyak yang ada di tepi pelabuhan tersebut itu habis semua naik ke atas kapal tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, tiba-tiba kapal itu berjalan tanpa ada yang mengemudikannya, tanpa ada yang menjalankannya ke pelabuhan seberang. Sampai di seberang, ya, kapal barang-barang tersebut turun satu persatu tanpa ada yang menurunkan, tanpa ada yang mengangkatnya turun ke pelabuhan tersebut. Apa kata orang ateis? "Ah, enggak mungkin. Enggak benar ini, masa ada kapal tanpa ada nahkoda, tanpa ada yang mengemudikan, ya, kemudian barang-barang tersebut naik satu persatu ke atas kapal tersebut tanpa ada yang mengangkatnya. Ini enggak mungkin. Masuk akal enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin seperti ini. Tentu mesti harus ada yang mengemudikannya, tentu harus ada yang mengangkatnya, tentu harus ada yang menjalankannya supaya bisa berjalan. Enggak mungkin bisa berjalan sendiri." Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau membalikkan ucapan tersebut kepada mereka. Perkataan mereka itu dibalikkan kepada mereka. "Kalau kalian menganggap ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, lantas kenapa kalian bisa mempercayai perputaran bintang-bintang tersebut? Ya, mungkinkah itu berjalan dengan tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menjalankannya? Ya, kalau kalian bisa tidak percaya ini, kenapa itu kalian bisa percayai perputaran bintang-bintang tersebut berjalan dengan teratur, tidak bertabrakan satu sama lain? Mungkinkah itu juga berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya? Tidak mungkin. Tentu mesti ada yang mengaturnya. Ada yang menjalankannya sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Dan dia itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mereka pun akhirnya pulang. Mengakui. Ya. Bahwa itu Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Kemudian. Dalil yang lain. Manusia. Makhluk. Itu awalnya ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Manusia itu makhluk tersebut ada atau tidak ada? Tidak ada. Sekarang ada enggak? Kok bisa ada padahal awalnya tidak ada? Bisakah makhluk tersebut ada dengan sendirinya? Bisa? Simsalabim, ada. Enggak bisa. Sesuatu yang awalnya tidak ada, tidak bisa itu menjadi ada secara sudfatan. Tiba-tiba begitu nongol gitu. Enggak bisa. Pasti harus ada yang apa? Ada yang mengadakannya. Ya, atau sesuatu yang tidak ada awalnya tidak ada, mungkinkah dia bisa menciptakan dirinya menjadi ada? Gimana bisa? Sesuatu yang tidak ada, mungkinkah dia bisa menciptakan dirinya sendiri menjadi ada begitu? Kok bisa? Gak mungkin ya kan? Sesuatu yang ada, yang tidak ada, mesti dia harus apa? Dia harus ada dulu, baru bisa dia mengadakan. Ya gak? Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada, ya tiba-tiba dia bisa menciptakan dirinya, gak mungkin. Maka di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang mengadakan, yang menciptakan, ya sesuatu yang awalnya dia tidak ada, lalu dia bisa menjadi ada, ya enggak? Tidak mungkin ada dengan sendirinya, atau dia ada tidak ada kemudian dia menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin, ya enggak? Pasti ada apa? Pasti ada yang mengadakannya, mesti ada yang menciptakannya. Ya, ini logika. Kita enggak pakai akal, enggak usah ya. Enggak pakai apa? Enggak pakai ayat, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka enggak percaya itu, ya enggak? Kita pakai akal yang bisa mereka terima. Ya, kemudian ya, kalau kalian masuk ke dalam hutan misalnya, kalau kalian masuk ke dalam hutan, ya, pasti melewati jalan apa? Jalan setapak ya. Kok bisa tahu ada jalan setapak? Kira-kira sebenarnya ada yang lewat enggak ya? Tiba-tiba ada kemungkinan jalan setapak itu ada begitu tanpa sebelumnya ada yang pernah melewatinya. Itu menunjukkan bahwa ada yang pernah lewati ya kan. Kemudian kotoran sapi misalnya, kotoran hewan itu ada ya kan. Adakah begitu dengan sebelumnya tanpa ada yang mengeluarkan kotoran tersebut? Iya kan. Maka demikian pula ciptaan ini, ciptaan semua ini, alam semesta ini, ya ini adalah apa? Asar. Ini adalah bekas dari apa? Ciptaan Allah SWT. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada kotoran sapi begitu tanpa ada sapinya. Mungkin? Tidak mungkin. Masa ada kotoran sapi? Mana sapinya? Tidak ada sapinya. Tidak mungkin. Nah, ini semua alam semesta ini adalah apa? Asar. Ini adalah bekas dari ciptaan Allah SWT. Makanya Allah SWT merintahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim untuk apa? Untuk merenungkan, ya, apa? Semua itu wa fi kulli syai'in lahu ayah, ya enggak? Pada bahwasanya pada segala sesuatu itu terdapat apa? Ayat, tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala itu ada, ya enggak? Makanya Allah merintahkan kepada kita untuk tadabbur, ya, merenungkan. Ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah kalian sudah baca surah Selasa kan? Surah Selasa belum? Ya, al-wajibat belum juga. Apa yang dipelajari tentang tauhid? Hah? Qaidul arba. Taib. Yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita mentadabburi, untuk kita menurunkan ayat-ayat makhluk-makhlukatihi, ya, wa ayatihi, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah maupun yang syariah, agar kita apa? Agar kita bisa, ya, merenungkan dan mengetahui bahwa di balik itu semua ada zat yang maha besar yang menciptakannya, yang mengadakannya. Itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama dia harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya enggak? Masa kita beriman kepada Allah lalu lantas kita meyakini bahwa Allah tidak ada? Enggak mungkin, ya kan? Baik. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua yaitu adalah al-imanu bir rububiyyatihi. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani akan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyyah itu apa? Ya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyyah itu adalah kaitannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Kita harus apa? Mengesakan, menenggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah? Apa saja perbuatan-perbuatan Allah? Menciptakan, memberi rizki, itu saja? Ya? Mengatur alam semesta, apalagi? Menghidupkan, mematikan, hanya itu? Taib. Itu luas. Perbuatan-perbuatan Allah SWT terbatas atau tak terbatas? Tak terbatas. Ya, rububiyah kalau orang Indonesia terjemahkan dengan apa rububiyah itu? Rob. Tuhan? Nah, Tuhan enggak bisa mewakili. Kalimat Tuhan itu enggak bisa mewakili untuk sebagai terjemah dari kata Rob. Kenapa? Rob itu cakupannya luas sekali, enggak terbatas. Kenapa? Kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala la yuhsa, tidak terbatas. Ya. Tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga yaitu harus apa? Mengimani uluhi Allah Subhanahu wa taala. Mengimani uluhiyah. Uluhiyah atau apa? Disebut apa? Ubudiyah. Peribadatan. Peribadatan. Uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunggalkan, kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya atau dalam ubudiyah. Nah, uluhiyah ini kaitannya dengan apa? Kalau rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah, sedangkan uluhiyah itu kaitannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan uluhiyah ubudiyah itu kaitannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan hamba. Makanya juga disebut tauhidul ibadah. Ya, disebut dengan apa? Tauhidul ibadah. Kenapa? Karena berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan hamba. Apa perbuatan-perbuatan hamba? Ya, semua yang dilakukan oleh hamba. Semua yang diperbuat, yang dilakukan, diamalkan oleh seorang hamba, maka dia harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan tersebut. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lainnya. Ya, tidak boleh dilakukan perbuatan tersebut untuk selain Allah. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Perbuatan hamba banyak, Kak. Apa? Berdoa, apalagi? Hah? Apa? Salat, apalagi? Puasa, apalagi? Sedekah, apalagi? Zakat, menyembelih dan seterusnya. Apa yang kalian lakukan? Ya, itu semuanya harus dilakukan hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Belajar perbuatan hamba enggak? Ya, harus dilakukan hanya untuk Allah, ya kan? Jangan belajar untuk selain Allah, ya enggak? Ya, jadi semuanya harus diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang dilakukan oleh seorang hamba, jika dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bisa bernilai ibadah, ya enggak? Ya kan? Semuanya ibadah berarti. Jadi berarti ibadah itu tidak terbatas cakupannya, ya enggak? Jadi semuanya harus dilakukan. Ya, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, hanya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilakukan untuk selainnya. Ya, makan, minum, dan sebagainya. Kalau dia niatkan untuk Allah, ya, ibadah berarti. Jadi semuanya harus diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semuanya di dalam itu harus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk selainnya. Ya, jangan ada selain Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, ya, dalam hati kita. Hanya siapa yang ada dalam diri kita, hati kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. ya. Dalam hatiku tidak ada selain kamu. Ya, begitu. Biasanya begitu kan berkata begitu para syabab itu, ya. Tidak dalam hati saya tidak ada selain kamu, ya. Nah, sekarang dibalik, tidak ada dalam hati saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu uluhiyah. Dan yang keempat dan yang terakhir yang ini akan kita bahas, ya, yaitu mengimani akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat, ya, seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang maling tinggi, itu hanyalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya al-imanu bi asmaillahi taala wa sifatihi, bahwasanya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan apa? Salah satu dari rukun beriman kepada Allah yang ada berapa? Ada empat. Ya, salah satu daripada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang empat. Ya, wa insyaallah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa tauhidullahi bihi ahadu aqsamit tauhidis salasah. Bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bihi ke mana? Asma wa sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya itu merupakan ahadu aqsamit tauhidis salasah, merupakan salah satu dari apa? Salah satu daripada tiga macam tauhid. Salah satu dari bagian tiga macam tauhid. Tauhid ada berapa macam? Ya? Tiga. Satu, tauhidul uluhiyah. Dua, rububiyah. Tiga, tauhidul asma'i wasifat. Apa dalilnya? Taqsimut tauhid ila salasati aqsam. Pembagian tauhid menjadi tiga bagian. Apa dalilnya, ikhwah? Apa dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga macam? Al-Fatihah. Tayyib, asantum barakallahu fik. Ya, di dalam surah Al-Fatihah itu terkandung tiga macam tauhid ini. Ya, dalam surah Al-Fatihah tergantung tiga macam tauhid ini yang kita bahas, yang kita tanyakan, apa dalilnya pembagian tauhid itu menjadi tiga? Ya, apa dalilnya pembagian tauhid itu menjadi tiga? Pembagiannya, ya, tauhid menjadi tiga, dalilnya adalah apa? Al-Quran was Sunnah. Baik. Dalilnya adalah apa, ya, kha? Pembagian, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Kenapa bukan menjadi empat? Kenapa bukan menjadi lima? Kenapa tiga? Jadi dalilnya adalah apa? Ayakha? Belum pernah? Baik, dalilnya adalah at-tatabbu'u wal istiqra'. At-tatabbu'u wal istiqra. Apa itu tatabbu wal istiqra? Tatabbu wal istiqra. Ya. Tatabbu wal istiqra. Tatabbu itu mendalami, menggali, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, sehingga mereka mendapati, para ulama mendapati bahwa ternyata tauhid itu tidak lebih dari pembahasnya apa, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, enggak lebih dari itu. Setelah mereka mempelajari surah Al-Fatihah, oh surah Al-Fatihah, oh disannya cuma tiga aja nih. Surah yang lainnya, oh juga ini aja. Oh berarti enggak lebih dari tiga, berarti ada hanya ada tiga, enggak empat, enggak lima. Kenapa? Karena semua perkara pembahasan tauhid, misalnya pembahasan tauhid dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah, setelah mereka para ulama tadaburinya, menggalinya, mempelajarinya, ya, menelitinya, mereka temukan obat bahwa asma tauhid itu hanya berkisar tentang uluhiyah, rubbiyah dan asma wasima, enggak lebih dari asma sifat, enggak lebih dari itu. Ya. Jadi mereka istilahnya ditemukan dalam surah Al-Fatihah, oh bahwasanya tauhid itu hanya ada tiga ini, ya. Dalam ayat ini terkandung seperti yang dikatakan oleh akh ini, bahwa dalam surah ini, ayat ini adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Oh, dalam ayat ini adalah asma wa sifat gitu. Itu namanya tatabbu wa istiqra. Ya. Baik. Fa manzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahmiyatuhu azimatun. Fa manzila, maka manzila daripada tauhid asma wa sifat ini fid din, dalam agama. Apa itu manzila? Kedudukan atau derajat atau posisi, ya, asma wa sifat, tauhid asma wa sifat ini fid din, di dalam agama, itu sangat-sangat aliyah, sangat tinggi kedudukannya, sangat tinggi derajatnya, tingkatannya. Wa ahmiyatuhu azimah, dan sangat penting kita membahas tauhid asma wa sifat ini, sangat penting. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa mempelajari tauhid asma wa sifat itu sangat sangat penting? Ya. Kedudukan asma wa sifat dalam agama itu sangat tinggi. Kenapa? Kenapa bisa? Baik, alasannya disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala dalam lanjutannya. Beliau mengatakan apa? Wala yumkinu ahadan ayya'budallaha 'ala al-wajhil akmali hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kenapa? Karena kita itu tidak akan bisa ya'budullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala al-wajhil akmal, secara sempurna. Ya. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala wajhil akmal, dengan cara yang sempurna, menurut cara yang paling sempurna, hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Sampai apa? Sampai kita itu bisa mengilmui, sampai kita itu bisa mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Liya'budahu 'ala basiratin, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara basirah, di atas apa? 'Ala basirah, di atas apa? Di atas ilmu. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas ilmu, bukan di atas apa? Kebutaan. Ya, coba misalnya, ya, kita di sebuah instansi, ya, misalnya di instansi, sebuah instansi atau apa, ya, di instansi, kalau misalnya kita tahu, ya, kita kenal atasan kita misalnya, ya, pembos, ya, bos gitu kan, atasan kita tahu orangnya, ya, mana yang lebih taat, mana yang lebih menurut, mana yang lebih patuh antara bawahan yang mengenal atasannya dengan bawahan yang enggak kenal atasannya? Mengenal di sini bukan berarti sekedar oh atasan saya namanya ini. Ya, artinya apa? Mengenal atasannya itu tahu bagaimana sifatnya, bagaimana karakter atasannya tersebut. Dia paham atasannya itu begini. Ya, dengan bandingkan dengan bawahan yang enggak tahu atasannya. Tentu yang lebih nurut dan lebih patuh itu adalah yang mengenal siapa atasannya itu, ya enggak? Bagaimana sifatnya? Oh, ternyata atasan saya ini bengis ini, kejam ini. Kalau kita salah sedikit langsung ditegur, langsung bisa-bisa dipecat ini. Takut kan? Akhirnya apa? Kalau tidak kenal atasannya, tidak kenal atasannya misalnya bengis atau suka main copot saja, main pecat saja, nah, dia akan senangnya berbuat, ya enggak? Maka demikian, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dalam artinya apa? Tahu namanya, tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan lebih tunduk dan lebih sempurna, lebih ya, tentu dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang yang enggak pernah, enggak paham siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nama Allah, bagaimana sifat Allah. Tentu dia akan hanya beribadah secara apa? Buta, ya enggak? Ya, makanya ketika dia sholat Allahu Akbar, maka apa? Mulai dari itu hatinya apa? Berterbangan dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau dia tahu bahwa yang disembah adalah, yang dia ibadahi, di hadapannya ini ada Allah SWT melihat dia, menyaksikan dia, kira-kira gimana dalam sholatnya? Tentu dia akan khusyuk. Maka salah satu cara supaya kita bisa khusyuk ya, dalam sholat, dalam beribadah kepada Allah, maka kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan kalau kita enggak kenal siapa yang kita sembah, yang siapa yang kita ibadahi, siapa sih yang kita harus taati? Siapa? Kira-kira akan nurut enggak? Akan patuh enggak? Akan khusyuk enggak dalam menjalankan perintahnya? Ya, yang merintah kita itu, yang nyuruh kita, yang menugaskan kita, kita tahu orangnya. Dibandingkan kalau kita enggak tahu siapa yang menyuruh kita, mana yang lebih khusyuk dalam menjalankan perintah tersebut? Tentu yang tahu siapa yang menyuruh dia. Ya, siapa yang apa istilahnya? Memerintah dia. Dibandingkan dengan orang yang enggak kenal siapa yang menyuruhnya, siapa yang harus dia taati. Ya. Itu. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita bisa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala, maka pasti kita akan sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Misalnya kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala itu Maha Alim, Maha mengetahui. Ya, bukan sekedar mengetahui oh, nama Allah Alim, tapi mengetahui artinya apa? Lebih dari itu. Maha mengetahui, maka ketika kita akan bermaksiat, loh, ini dilihat oleh Allah, ini ketahui Allah Allah. Maka kita akan apa? Maka kita akan apa? Berhenti. Mau melakukan kemaksiatan, mau mencuri, dilihat Allah, Allah lihat nih, Allah tahu. Nah, itu namanya tahu Allah. Ya. Mau mencuri, enggak ada orang kok. Allah kan ada. Oh, enggak lihat. Ini bukan berarti mengenal Allah. Tahu hanya Allah. Allah itu ada, tahu. Namanya Allah Alim, tapi dia tidak apa istilahnya? Untuk bisa berhenti dari, tidak ada istilahnya fawar untuk bisa menghentikan dia dari perbuatan maksiat tersebut. Artinya tidak ada dalam rasa, dalam dirinya itu rasa untuk apa? Oh, sadar bahwa ini adalah Allah melihat ini. Allah menyiksanya nanti, Allah membalas nanti kalau kita melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Jadi itu berarti orang tersebut, hamba tersebut berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu insya Allah kita akan bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-wajhi al-akmal hatta yakun ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Liya'budahu ala basirah. Sehingga kita itu bisa beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah di atas ilmu. Bukan di atas apa? Buta-buta. Ya. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Ya, walillahil asmaul husna, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Al asmaul husna. Hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al asmaul husna, nama-nama yang paling husna, yang paling apa? Yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling indah. Fada'uhu biha, maka apa? Fada'uhu itu apa? Berdoalah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biha, dengan menggunakan apa? Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti apa? Bertawassul. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fada'uhu biha, maka berdoalah. Berdoa ini salah satu jenis ibadah. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya. Wa hadza yashmulu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Ya. Perintah untuk berdoa dalam ayat tersebut, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu yashmulu mencakup apa? Du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa itu ada dua macam. Ya, doa itu ada dua macam. Ada du'aul mas'alah, ada du'aul ibadah. Ya, sudah pernah dengarkan, sudah pernah dibahaskan. Apa du'aul mas'alah, apa du'aul ibadah, apa beda keduanya? Ya, silakan lihat di bawahnya kan, ada kan penjelasannya di bawahnya lagi. Ya. Fa du'aul mas'alati, du'aul mas'alah. Mas'alah itu artinya apa? Ya, apa yang kita butuhkan? Permasalahan kita, ya, saya ingin mendapatkan rezeki, itu masalah ya. Saya ingin mendapatkan rezeki, saya ingin lulus ujian, saya ingin diberi apa misalnya rahmat, saya ingin diampuni, ya. Itu masalah, semua permasalahan kita. Ya, hajah, ya. Berkaitan dengan apa? Hajah, kebutuhan kita. Masalah itu berkaitan dengan apa? Kebutuhan kita, hajat kita, masalah kita. Bagaimana caranya? Du'aul mas'alah tersebut yaitu apa? Disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, antuqaddima baina yaday matlubika. Ya, antuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Yaitu apa? Kita menyebutkan terlebih dahulu, ya, antuqaddima baina yaday matlubika, itu apa? Menyebutkan terlebih dahulu sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, maka terlebih dahulu kita menyebutkan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu munasiban, nama-nama yang munasib, yang sesuai, dengan apa yang kita minta tersebut, apa yang kita minta tersebut, apa yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan itu. Itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, rahmatilah saya. Ya, kita ingin dirahmati Allah SWT, mana yang lebih pas? Kita menyebutkan ya Rahman, ya Rahim, irhamni dengan apa? Ya Muhyi wa ya Mumit, irhamni, ya wahai zat yang mematikan dan menghidupkan, rahmatilah saya. Ini bisa seperti itu, boleh. Cuma yang lebih pas itu kalau kita menyebut nama yang sesuai dengan apa yang kita inginkan tersebut. Kita ingin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita tersebut. Yaitu apa? Ya Razzaq, ya wahai zat yang memberi rezeki, urzukni, berilah rezeki padaku. Itu lebih baik, lebih pas, lebih enak. Ya Ghafur, urzukni, ya wahai zat yang mengampuni, ya, berilah rezeki kepada saya. Jadi gitu. Jadi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih dahulu, ya, yang sesuai dengan apa yang nanti kita minta, apa yang kita inginkan. Ya. Ingin mendapatkan anak, menyebut nama apa? Ya Mulid, itu ya Muhezak yang menghidupkan, melahirkan, enggak. Itu anak memberi, diberi anak itu apa, rezeki ya enggak? Makanya rezak ya enggak? Gitu. Ingin diampuni oleh Allah SWT, ya Ghafuru, ikfirli. Ingin diterima taubatnya oleh Allah SWT, ya Tawab, ya wahai zat yang memberi, menerima taubat gitu, terimalah taubat saya. Jadi itu yang namanya apa? Itu namanya doaul mas'alah. Ya Hafizu ihfazni. Ya. Kemudian doaul ibadah. Doaul ibadah berarti semua yang kita lakukan itu adalah apa? Ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Ya. Semua yang kita lakukan itu adalah doaul ibadah. Itu adalah doa. Itu berarti adalah doa. Permohonan, permintaan kepada Allah SWT. Anta ta'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhi al-asma. Itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Berdasarkan konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni, maka kita segera bertobat, kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita karena kita menyadari dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mendengar, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Anta taqaddama lillahi ta'ala bi muqtada hadhil asma. Fataqum bit taubati ilaihi li'annahu tawwab. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kata kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha menerima taubat. Wa tazkurhu bi lisanika li'annahu as-sami'u. Ya, kita senantiasa berzikir dengan lisan kita menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahu as-sami'. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Ya, wa tata'abbadu lahu bi jawarihika. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita, salat, berpuasa, bersedekah, berzakat dan seterusnya nih, haji dan seterusnya. Ya, li'annahu al-basir. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat sehingga bisa memberikan pahala yang besar kepada kita membalasnya. Wa takhshahu fis sirri li'annahu al-latiful khabir wa hakadha. Ya, dan kita takhshahu fis sirr, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik ketika kita sendirian maupun ketika kita ya, ramai begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Latif, Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Maha Khabir. Ya, dan seterusnya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menulis kitab ini, wa sababu ta'lifi hadzal kitab. Adapun sebab beliau Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menulis kitab Qaidul Muslim ini, wa min ajli manzilatihi hadhihi. Salah ini yang pertama. Ini pertama, satu. Ya, beliau penyebab pertama beliau menulis kitab Qaidul Muslah yaitu apa? Wa min ajli manzilatihi hadhi. Ini satu. Kenapa? Karena manzilah. Kenapa? Karena manzilah, karena kedudukan daripada asma wa sifat yang begitu tinggi, yang begitu besar di dalam agama ini, maka beliau menulis kitab Qaidul Muslah ini. Ini sebab pertama. Ya. Yang kedua, wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nasyi'i anil jahli aw at-ta'assubi taratan ukhra. Sebab yang kedua, beliau menulis kitab Qaidul Muslim ini apa? Wa min ajli kalamin nas. Kenapa? Karena adanya apa? Karena adanya apa? Perbincangan, ya, pembicaraan di antara orang-orang tentang masalah asma wa sifat ini, di mana ada yang berbicara benar tentang asma wa sifat, ada yang berbicara batil dengan asma wa sifat. Maka dengan sebab itu, maka beliau menulis kitab ini, Qaidul Muslah, agar orang jangan sampai terjerumus dalam kebatilan dalam pembahasan asma wa sifat ini. Ya, wabil batil, dan kebatilan itu bersumber dari dua sebab. Sebab terjadinya kebatilan disebutkan oleh beliau di sini ada dua sebabnya. Yaitu apa? Al-jahlu. Karena kebodohan. Karena kebodohan itu orang tersesat, orang jatuh dalam kebatilan, ya enggak? Karena enggak paham, karena enggak ngerti, karena bodoh, karena jahil. Jadi jatuh pada kebatilan. Misalnya kita melewati sebuah jalan, kita mau jalan, tapi enggak tahu kita di jalan itu banyak duri, banyak onak, banyak lubang. Ya. Kenapa bisa orang terjerumus dalam lubang tersebut? Kenapa? Karena enggak ngerti mana lubang sih, yang lubang itu mana? Ya enggak? Kalau tahu itu lubang, ya enggak? Maka tentu dia kenapa bisa menghindarinya. Kalau tahu itu adalah duri, ada duri di situ, maka bagaimana? Apakah dia jalan terus sambil menginjak duri itu tersebut? Enggak. Dia kenapa? Dia akan menghindari tersebut. Kenapa dia bisa menghindari? Karena dia tahu itu adalah duri, ya enggak? Maka dia tidak tertusuk. Karena enggak tahu itu kebatilan, karena dia bodoh, maka dia jatuh dalam kebodohan itu, ya enggak? Kebatilan itu, ya enggak? Jadi karena kebatilan tersebut, orang bisa terjerumus dalam karena kebodohan tersebut, maka orang bisa terjerumus dalam kebatilan. Ada yang beralasan, daripada nanti kita dimintai pertanggungjawaban nanti pada Allah, pada hari kiamat oleh Allah SWT tentang ilmu yang kita miliki, lebih baik bodoh. Ada orang yang berlesan lebih baik bodohlah, lebih baik orang itu jahil daripada apa orang berilmu. Kenapa? Karena salah satu orang yang berilmu itu dia punya konsekuensi. Itu apa? Dia harus apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas ilmu yang dia miliki. Apakah dia laksanakan atau tidak? Daripada begitu minta-minta pertanggungjawaban, enggak usah berilmu, ya enggak? Enggak begitu. Dan nanti kalau dia tidak berilmu, nanti dia terjerumus ke dalam apa? Kebatilan, ya enggak? Mulai dari mana? Mau beralasan dengan kebodohan? Untuk nanti daripada dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT, lalu begitu menjadi orang bodoh saja. Orang jadi orang bodoh pun itu adalah penyebab kita jatuh pada kebatilan. Kenapa? Karena enggak tahu mana yang batil, mana yang hak. Akhirnya apa? Terjerumus ke dalam kebatilan. Enggak, ya kok. Ya. Karena enggak tahu itu duri, akhirnya apa? Dia santai aja, akhirnya apa? Tertusuk kakinya duri. Kalau kita tahu itu adalah duri, maka tentu kita akan berusaha untuk apa? Menghindarinya, ya enggak? Jangan jalan terus di situ, hindari. Ya. Maka itu al-jahlu, itu sebabnya orang bisa jatuh ke dalam kebodohan, kebatilan. Kenapa? Karena bodoh, enggak paham. Itu sebabnya. Ya. Orang bisa melakukan perbuatan batil, perbuatan maksiat karena al-jahlu. Makanya Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr, asyarr makhafata an utrikahu. Makanya Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, semua orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Anil khair, tentang kebaikan. Semuanya berlomba-lomba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu, dan saya, kata Abu Huzaifah bin Al-Yaman, kuntu as'aluhu ani syarr. Tapi saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kejelekan. Kenapa? Makhafata an udrikahu, agar saya tidak jatuh dalam kejelekan tersebut. Ya enggak? Agar saya tidak terjerumus dalam kejelekan tersebut. Ya, kemaksiatan tersebut. Maka saya tanya kepada Rasulullah, Rasulullah yang kejelekan itu yang mana saja? Supaya apa? Kita mempelajari kejelekan tersebut bukan untuk dilakukan, tapi untuk apa? Dihindari. Kita mempelajari bid'ah bukan untuk melakukan perbuatan bid'ah tersebut, agar kita bisa menghindarinya. Kalau enggak tahu ini bid'ah, gimana? Bagaimana bisa menghindarinya? Bisa? Gak bisa. Kita harus tahu bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah kemaksiatan, ini adalah perbuatan dosa. Supaya apa? Bukan untuk melakukannya, tapi makhofata an aqafihi aw andrik an utrikahu, agar saya bisa tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut, ke dalam kejelekan tersebut. Gitu. Maka kita pun harus jangan belajar tauhid melulu. Pelajari juga syirik, ya enggak? Ya, jangan belajar sunnah melulu. Pelajari juga apa? Bid'ah. Pelajari lawannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari lawannya tersebut. Supaya kita bisa menghindari kejelekan itu. Supaya kita bisa menghindari kebid'ahan tersebut. Supaya kita bisa menghindari kemaksiatan tersebut. Jadi harus pelajari sunnah, bid'ah. Lawannya, tauhid, syirik. Harus pelajari dua-duanya. Yang satu kita pelajari tauhid agar kita bisa amalkan. Yang satu kita pelajari agar kita bisa jauhi, agar kita bisa hindari. Bukan untuk melakukannya. Ya. Itu. Kemudian sebab yang lain kita bisa terjatuh dalam kebatilan apa? Awit ta'assubi ta'aratan ukhra. Kenapa? Karena ta'assub, fanatisme. Ya, ta'assub, fanatik. Ini bisa menjerumuskan kita pada perbuatan batil, perbuatan maksiat. Ya. Karena ta'assub pada seseorang, karena fanatik terhadap seseorang, akhirnya apa? Ya, semua kebenaran pun akhirnya apa? Dia tolak. Ah, kata guru saya kan begini kok. Ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, apabila kalian mendapati dari ucapan saya yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkan perkataan saya. Lemparkan, campakkan perkataan saya, ikuti apa? Dalil tersebut. Tapi kadang orang karena fanatiknya sehingga apa? Dia menolak kebenaran. Karena fanatik fanatik terhadap gurunya, fanatik terhadap pendapatnya, maka dia menolak kebenaran tersebut. Betapa banyak orang seperti ini. Sehingga apa? Dia terjatuh pada kebatilan. Ya, itu dua sebab orang bisa terjerumus ke dalam kebatilan, dan ini adalah penyebab kenapa beliau Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menulis kitab beliau Al-Qawaidul Muslah. Ya. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaidi, maka saya pun berkeinginan untuk menulis tentang masalah asma wa sifat ini, yaitu yang mudah, yaitu kaidah-kaidah yang mudah, ya, yang bisa gampang kita pelajari, yang gampang kita pahami. Radhiya minallahi ta'ala yaj'ala amali khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an liibadihi, dengan mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha saya, amalan saya ini, tulisan saya ini ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wasammaituhu, dan saya menamai kitab saya ini dengan apa? Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Qaidah-qaidah al-muslah yang tinggi, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Itu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang kitab beliau Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Ya, istirahatnya jam berapa? Jam 10. Tep. Masih ada setengah jam, kita langsung masuk, ya, sebelum kita istirahat, ya, kita langsung masuk al-faslul awal, fasal pertama, qawaidu fi asmaillahi ta'ala. Ya, fasal pertama. Jadi qaidah kitab Qaidul Muslah ini, kitab Qaidul Muslah ini itu terdiri dari empat fasal, ya, empat fasal, satu tambahan, ya, kemudian ada lagi satu khatimah penutup, ya, insyaallah yang akan kita bahas tiga fasal yang kita bahas dari kitab ini, ya, kalau ada waktunya dan masih cukup masuk pada fasal yang keempat, semoga, dan semoga kita bisa selesai dari tiga fasal ini, ya. Fasal yang pertama dari kitab Qaidul Muslah ini, fasal yang pertama ini berkaitan bahas tentang apa? Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat, dengan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu fasal pertama. Ya, fasal pertama itu berkaitan dengan apa? Berbahas tentang apa? Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fasal yang kedua yaitu berkaitan tentang kaidah, membahas tentang apa? Kaidah-kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah yang berkaitan, ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fasal yang ketiga yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil nama-nama, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi kaidah pasal ketiga itu membahas tentang kaidah dalilnya. Ya. Fasal pertama itu terdiri dari 7 kaidah. Ya. Fasal kedua juga terdiri dari 7 kaidah. Dan fasal yang ketiga yang berkaitan dengan dalilnya itu terdiri dari 4 kaidah. Jadi semuanya ada berapa kaidah? 18. Adapun fasal yang keempat, ya, itu membahas tentang apa? Syubhat warudud. Membahas tentang apa? Syubhat-syubhat dan bantahannya. Tep, kita awali, kita mulai dengan apa? Al-fasl awal. Fasal pertama, qawaidu fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah yang membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, ay baligatun fil husni ghayatuhu. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Ini dihafal ya. Enggak apa-apa ya? Dihafal. Al-qaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, ay baligatun fil husni ghayatuhu. Ya, itu dihafal. Kaidah pertama. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kulluha, seluruhnya apa? Husna. Husna itu bentuk isim apa? Bentuk isim tafdil. Oh iya, iya apa? Isim tafdil husna? Ya? Isim tafdil itu bukan? Husna itu adalah bentuk isim tafdil. Benar? Salah? Baik. Benar. Ya, benar toh? Bentuk isim tafdil husna. Ikut wazan apa? Fu'la. Itu bentuk mu'annas dari af'al. Af'al itu muzakkarnya. Af'alu, isim tafdil kan berarti. Mu'annasnya adalah fu'la. Berarti husna. Ya, husna berarti dia adalah isim tafdil dalam bentuk mu'annas. Isim tafdil dalam bentuk apa? Mu'annas. Muzakarnya apa? Wazannya af'alu. Ahsan. Ahsan itu muzakarnya. Husna itu mu'annasnya. Berarti al-asma itu muzakar mu'annas. Mu'annas berarti, ya kan? Makanya al-asma'ul husna, bukan al-asma'ul ahsan, bukan. Maka husna datangnya apa? Paling indah, ya kan? Paling tinggi kan? Berarti kan isim tafdil. Ya enggak? Begitu bentuk isim tafdil. Al-asma'ul husna, bukan al-asma'ul ahsan. Kenapa? Karena husna itu adalah bentuk mu'annas. Kok bentuk mu'annas? Kenapa bisa? Karena dia adalah jam'u taksir. Jam'u taksir itu dihukumi apa? Mu'annas. Ya? Ah, nahu-nahu. Ya. Bentuk jam'u daripada al-isim. Isim, jama'nya asma. Tep. Asma'ullahi, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha, seluruhnya ya, bila istisna, tanpa kecuali. Tanpa kecuali, seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu husna. Paling apa? Paling indah, paling tinggi, paling sempurna. Maksudnya apa husna? Apa? Maksudnya apa? Baligatun fil husni ghayatuh. Baligo, itu kalau kita letterkan, baligo itu sampai. Fil husni, pada keindahan ghayatuh, puncak. Tapi bukan beritu artinya. Maksudnya apa? Fi wajahil akmal. Al-husnu, keindahan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada sisi yang sangat sempurna. Bukan maksudnya ada batasnya. Tidak. Kehusnaan, keindahan, ketinggian, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tak terbatas. Jadi jangan diartikan apa? Berada pada puncak keindahan. Nanti kalau puncak kan nanti ada batasnya kan? Ya enggak? Nanti kalau ada sudah paling puncak turun kan? Nah, tidak. Tidak terbatas. Balighatun fil husni ghayatuhu maksudnya apa? Ala wajhil akmal. Fi wajhil akmal, pada sisi yang sangat sempurna. berada pada kesempurnaan yang sangat sempurna. Ya. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Paling sempurna. Ya, keindahannya itu berada pada sisi yang sangat-sangat sempurna. Ya. Balighatun fil husni ghayatuh. Baik. Ini pada pertama. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa asma Allah Ta'ala itu kulluha husna? Kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seluruhnya husna? Kenapa? Kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu husna? Ya, asma Allah Ta'ala kulluha husna. Kenapa ya ikhwah? Kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu husna? Allah Maha sempurna. Tip. Hasantum barakallahu fik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang Maha sempurna kan? Yang diibadahi kan? Yang disembah kan? Kalau kira-kira namanya jelek, bisa enggak? Enggak sepadan kan? Ya enggak? Enggak sesuai. Maka tentu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harus apa? Paling sempurna. Ya enggak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang disembah, zat yang diibadahi, zat yang ditaati, maka tentu nama yang dimiliki pun oleh Allah SWT harus apa? Allah adalah zat yang maha sempurna, ya enggak? Maka tentu nama-nama yang dimiliki oleh Allah SWT pun harus nama-nama yang paling sempurna. Ya enggak? Ya? Baik. Berikutnya. Bagaimana kehusnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kehusnaan? Apa itu kehusnaan? Kesempurnaan, keindahan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bagaimana? Dijelaskan oleh Allah SWT dalam apa? Dijelaskan oleh saya Sulaiman. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala husna. Kehusnaannya gimana? Itu balighatun fil husni ghayatuhu. Ya, karena kenapa? Karena itu berada pada apa? Sisi yang sangat-sangat sempurna. Nama-nama husnanya Allah SWT, husnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tersebut itu berada pada sisi yang sangat sempurna. Dan kenapa? Karena juga mengandung apa? Mengandung sifat-sifat yang maha sempurna, ya enggak, disebutkan di dalam qala Allah Ta'ala, ya. Ismun min asma'illah Ta'ala mutadamminan rahmati apa? Loncat. Ya. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kenapa? Karena setiap nama-nama Allah SWT mengandung sifat-sifat yang maha sempurna sehingga menunjukkan akan keindahan, kesempurnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Kemudian pertanyaan ketiga. Dari sisi mana sehingga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut husna? Ya. Dari sisi mana sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut apa? Sehingga disebut husna, disebut sangat-sangat indah, paling sempurna. Dari sisi mananya? Ya. Yaitu apa? Sisi kesempurnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sisi kehusnaan. Dari sisi mana sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna, itu husna, yaitu apa? Min haitsu dilalatiha ala musamman wahidin au ala zatillahi al-azam. Kenapa? Dari sisi apa? Dari sisi penunjukan nama-nama tersebut pada zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Husna. Dari segi apa? Dari segi penunjukan nama-nama tersebut pada yang dinamai. Siapa yang dinamai dengan nama tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjuk pada nama Allah, dan nama Allah adalah, Allah adalah zat yang maha sempurna, yang maha mulia, maka nama Allah pun menjadi apa? Sempurna, mulia. Jadi kehusnaan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari apa? Ditinjau dari penunjukan nama tersebut pada zat Allah yang maha agung, yang maha mulia. Wadin insyaallah ikhwah. Faham tom? Jelas? Wadih? Jelas ya? Dari segi mana? Dari sisi mana? Dari sisi mana sehingga nama tersebut, nama Allah menjadi sempurna? Misalnya, namanya siapa? Ahmad. Ahmad ini berarti apa? Menunjuk pada siapa? Diri siapa? Diri Ahmad, ya enggak? Diri Ahmad kan? Ah, namanya siapa? Namanya Allah, ya enggak? Berarti nama Allah itu menunjuk kepada siapa? Zat Allah, ya kan? Ya enggak? Ah, yang ditunjuk itu zat Allah. Zat Allah adalah apa? Zat yang apa? Rendah atau nakis? Sempurna. Sempurna. Karena menunjuk pada zat yang maha sempurna, sehingga nama itu menjadi apa? Husna. Paham insyaAllah ya khawat? Jelas? Min haitsu dilalatihi ala musamman. Dari segi penunjukan nama tersebut pada yang dinamai, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan zat yang maha sempurna, zat yang maha agung. Ya. Baik. Pensifatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna, pensifatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna ini, ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam 4 ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah telah menyebutkan mensifati nama-namanya dengan al-husna itu pada 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin di sini itu dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, ya, sayujazawna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna. Nah, di sini Allah mensifati al-asma', nama-namanya dengan apa? Al-husna. Ini tempat yang pertama. Yang kedua itu dalam surah Thaha ayat 8. Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Ya. Kemudian yang ketiga dalam surah apa? Al-A'raf. Tadi ya. Al-A'raf 80 tadi sudah. Dalam surah Al-Isra ayat 110. Dalam surah Al-Isra ayat 110 Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul huwallahu alladhi, ya, bagaimana ayatnya? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'u lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dalam surah Al-Hasyr. Itu tadi surah Al-Hasyr ya. Ya. Itu tadi surah Al-Hasyr ya. Itu tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Ya. Al-Isra ayat 110 ya bunyinya qul Allah awidu ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini Al-Isra ayat 110. Qul Allah awidu ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah udu Allah, ya, berdoalah kepada Allah. Awidu ar-Rahman atau berdoalah kepada Ar-Rahman, artinya apa? Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dengan nama apa saja. Yaitu bisa dengan menyebut Allah atau menyebut Ar-Rahman, falahul asmal husna. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Nama-nama yang paling indah. Ya, ini 4 ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mensifati namanya dengan apa? Dengan al-asma, dengan apa? Al-husna. Ya. Qallahu taala walillahil asmaul husna. Ya. Allah berfirman walillahil asmaul husna, dan hanya bagi Allah. Seperti kan walillahil asmaul husna, hanya bagi Allah nama-nama yang paling husna. Berarti tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang seperti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-asmaul husna itu adalah merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wazalika, karena ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Karena kenapa? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pada sifat-sifat yang sempurna. Lianha, jadi setiap nama Allah itu mengandung apa? Sifat yang maha sempurna. Ini akan datang di penyebutannya pada kaidah yang kedua. Insyaallah akan dibahas pada kaidah yang kedua. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pada apa? Sifat-sifat kamilah. Sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya tidak terdapat apa? Nakis. Apa itu nakis? Cacat. Tidak ada kecacatan, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Ya. Dan segalanya yang berbau nakis pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada cacatnya? Kapan ada nakisnya? Kapan ada aibnya? Maka itu tidak layak menjadi nama Allah SWT. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Al-Asma'ul Husna. Kenapa? Allah SWT itu nama-namanya tidak ada cacatnya sedikit pun di dalamnya. Biwajihim minal wujuh. Dari sisi apapun, dari sisi manapun, tidak ada cacat, tidak ada nakis pada nama-nama Allah SWT. La ihtimalan wala takdiran. Baik dari sisi apa? Baik dari sisi apa? Ihtimal maupun dari sisi takdir. Apa itu? Ihtimal dan takdir. Apa itu, ikhwah? Ihtimal dan takdir. Tidak ada nakis, tidak ada cacat pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi apapun, dari sisi manapun, baik dari sisi ihtimal maupun dari sisi takdir, tidak ada nakisnya, tidak ada cacatnya di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan ihtimal wala takdir? Tip. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan la ihtimalan wala takdiran, maka kita akan bahas anwa'ul alfaz. Macam-macam lafaz atau macam-macam sifat. Macam-macam lafaz atau macam-macam apa? Sifat. Lafaz itu ada 4 macam. Lafaz itu atau sifat itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, Yang pertama, ya, macam-macam lafaz atau sifat. Yang pertama, lafaz, lafaz atau sifat, ya, yatadammanu maknan kamilan mutlaqan. Itu lafaz atau sifat yang mengandung pada makna yang sempurna secara mutlak. Lafaz atau sifat yang mengandung pada makna yang sempurna secara mutlak. Laisa lahu naqsun bi ayyi wajhin. Tidak ada padanya, lafaz seperti ini, tidak ada padanya di dalamnya cacat sedikit pun. Ya, tidak ada cacatnya, tidak ada nakisnya sedikit pun pada lafaz ini. Mutlak, dia menunjukkan pada makna yang sempurna. Contohnya, contohnya, al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, dan seterusnya. Al-ilmu, as-sam'u, ya. Lafaz yang seperti ini boleh jadi nama bagi Allah SWT? Boleh jadi nama bagi Allah SWT lafaz yang seperti ini, yang mengandung makna yang sempurna secara mutlak, yang tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya? Baik, boleh. Ya, lafaz yang seperti ini jelas bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa dinamai dengan Al-Alim, Allah bisa dinamai dengan As-Sami', Allah bisa dinamai dengan apa? Al-Basir. Ya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz atau sifat yang mengandung kesempurnaan pada satu sisi, labzun, labzun yatadammanu maknan kamilan mutlaqan, ya, la naqsa fiha bi ayyi wajhin. Yang kedua, labzun, lafaz atau sifat, yahtamilu maknan kamilan fi wajhin wa yahtamilu naqsan fi wajhin akhar. Baik. Yang kedua, lafaz, lafaz yang mengandung makna yang sempurna, lafaz yang mengandung makna yang sempurna, fi wajhin, pada satu sisi, yahtamilu mengandung makna yang sempurna, fi wajhin, pada satu sisi, wa yahtamilu naqsan fi wajhin akhar, namun juga mengandung makna yang nakis pada sisi yang lainnya. Satu sisi menunjukkan pada makna yang sempurna, dan satu sisi menunjukkan pada makna yang nakis. Jadi ada dua apanya? Ihtimalnya. Apa itu ihtimal? Kemungkinannya. Ada dua kemungkinannya, kemungkinan sempurna dan satu sisi kemungkinan apa? Nah, nakis. Contohnya lafaz yang seperti ini. Al-makar. Apa lagi? Al-kaidu, al-khida, al-istihza. Lafaz yang seperti ini contohnya apa? Al-kaid. Apa itu al-kaid? Al-makar. Apa itu al-makar? Tipu daya. Tipu daya. Al-makar tipu daya. Al-kaid tipu daya. Al-khida mirip tipu daya. Istihza ngalak-ngalak. Lapas yang seperti ini bolehkah menjadi nama bagi Allah SWT? Boleh? Taip, jelas tidak boleh. Kenapa? Karena yahtamilu naqsan. Kenapa? Karena ada sisi apanya? Nakisnya. Sementara nama Allah kul huwa husna, ya, seluruhnya sempurna, tidak mengandung apa? Sisi apa? Nakis sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan perkataan Syekh Shalih Utsaimin, la ihtimala. Paham? Ini yang dimaksud oleh beliau dengan apalah ihtimalan. Tidak mengandung kemungkinan apa? Nakis. La yahtamilu kamal wa la yahtamilu naqsan. Nah, ini nama yang seperti ini, lafaz yang seperti ini, walaupun dia mengandung kamal, tapi ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya. Sementara nama Allah tidak boleh, enggak? Tidak boleh ada nakis sedikit pun dalamnya. Ya, ini yang dimaksud oleh perkataan saya, salusimin la ihtimalan. Tidak ada, ya, walaupun nakisnya itu dari apa? Sisi kemungkinan nakisnya, tidak boleh. Maka lafaz yang seperti ini tidak boleh menjadi apa? Nama bagi Allah SWT. Maka apakah Allah dinamai dengan Al-Makir? Ya, apa Allah dinamai dengan Al-Makir? Tidak. Baik. Ya, jazakumullah khairan. Apakah Allah dinamai dengan Al-Mustahzi'u, yang mengolok-olok, yang menipu daya? Tidak. Al-Khadi dinamai? Tidak. Tep. Jadi tidak boleh menjadi nama bagi Allah SWT. Menjadi sifat bagi Allah boleh? Boleh menjadi sifat bagi Allah SWT? Hah? Tep. Secara mutlak tidak boleh. Ya, perhatikan. Lapas yang seperti ini secara mutlak tidak boleh menjadi sifat bagi Allah. Kenapa? Karena ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya. Tapi secara tafsil boleh. Ya, secara tafsil. Jadi bedakan antara secara mutlak, secara mujmal dengan secara tafsil mufassalan. Secara mutlak nama lapas-lapas yang seperti ini, al-makru, al-kaid, al-khida, al-istiza, itu tidak boleh menjadi sifat bagi Allah. Kecuali tafsil, rinci. Itu apa rincinya, gimana? Menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi apanya? Pada sisi sempurnanya. Pada sisi sempurnanya, maka dia bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada sisi nakisnya, pada sisi nakisnya, maka tidak boleh menjadi apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan sempurna, kapan nakisnya? Kapan lapas ini menjadi sempurna dan kapan lapas ini menjadi apa? Nakis. Kapan ya, ikhwah? Baik, jelas itu ya. Ketika menjadi sifat bagi Allah, maka dia sempurna. Kapan itu? Kapan dia menjadi sempurna sehingga dia menjadi sifat bagi Allah? Baik. Yaitu di saat apa? Fi muqabalati man fa'ala bihadhihi sifat. Yaitu apa? Di saat membalas orang-orang, mereka-mereka yang melakukan sifat tersebut. Ya? Di saat kapan? Di saat membalas orang-orang atau mereka-mereka yang melakukan sifat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini, sifat-sifat ini di dalam Al-Qur'an tidak secara mutlak. Tapi secara apa? Muqayyad. Dengan siapa? Dengan mereka-mereka yang melakukan sifat tersebut. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Tidak langsung mengatakan wa yamkurullah. Enggak. Wa yamkuruna, mereka melakukan tipu daya. Wa yamkurullah, maka Allah membalas tipu daya mereka. Tidak disebutkan secara mutlak berdiri sendiri begitu. Nanti ada yang melakukan itu, baru Allah menyebutkannya. Ya. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha, mereka menipu daya Allah SWT wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu daya mereka, ya enggak? Apalagi istihza? Apa ayatnya? Surah Al-Baqarah. Hah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu 'alaihim. Sebelumnya. Apa sebelumnya? Ya. Astagfirullah. Al-Baqarah, apa? Masih lupa semuanya? Nah, apa ayatnya Al-Baqarah ini? Ayat awal-awal. Ya, ikhwan. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu, innama nahnu mustahzi'un. Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u. Sungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Maka Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olok mereka. Ini tidak Allah langsung begitu mengatakan Allahu yastahzi'u bihim tanpa ada yang menjawab. Jadi semuanya muqayyad, ya kan? Ketika ada orang-orang yang melakukan sifat-sifat tersebut, maka di saat itu Allah mensifati dirinya dengan apa? Sifat tersebut. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Ah, pada saat ini sempurna. Makanya Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Berarti Allah punya sifat apa? Allah punya sifat istihza. Secara mutlak? Tidak. Ketika ada ya yang melakukannya, baru Allah mensifatinya. Ya. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka melakukan apa? Tipu daya. Nah, maka Allah mengatakan apa? Wayamkurullah. Allah membalas makar mereka. Allah punya sifat makar. Kapan? Ketika ada yang melakukan makar, ya enggak? Bukan secara mutlak begitu Allah mengatakan Allah punya sifat makar, tidak. Nah, di saat itu sifat ini menjadi sempurna bagi Allah SWT. Maka di saat itu bisa menjadi sifat bagi Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Wa yamkurullah. Terus kapan nakisnya? Kapan nakisnya? Taib, di saat tidak membalas. Di saat tidak dalam rangka membalas, atau tiba-tiba langsung melakukan sifat tersebut, maka itu menjadi nakis. Maka tidak boleh ditetapkan, tidak bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu rinciannya, ya. Itu tafsilnya. Secara mujmal, secara mutlak tidak bisa, tapi tafsil. Wa insyaallah kha. Jelas? Paham? Baik. Karena habis waktunya, kita istirahat dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah istirahat. Ya, yang ketiga, keempat. Ya. Tep, kita akhiri sampai sini. Kita istirahat dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah.